بسم الله الرحمن الرحيم. Lihat, ketika disebutkan mata, yang pertama disebut bukan fungsi matanya, tapi imannya. Quran surah ke-24, An-Nur. Ayat 30 untuk laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa memiliki iman. Iman bagian dari takwa. Karena ada nilai takwa, ada iman dalam dirinya. Kalau Anda merasa punya iman, ayat ini berlaku untuk Anda. Kalau Anda tidak merasa punya iman, maaf, ayat ini tidak untuk Anda. Dan Anda sejajar bukan dengan manusia. Perhatikan kalimatnya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa beriman, lihat, yang punya nilai takwa, pandangannya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Ghaddul basar itu palingkan dari yang tidak baik. Jadi kalau mata takwa itu ketika digunakan untuk melihat, fungsinya bukan melihat, tapi hanya melihat yang baik-baik. Jadi kalau ada takwa dalam diri kita, begitu melihat yang tidak baik, Anda akan palingkan. Demi Allah saya katakan ya, cukup menjadi manusia saja untuk menjadikan mata kita melihat yang baik-baik. Silakan Anda kalau tidak percaya. Begitu ada orang-orang misalnya menampilkan hal-hal yang tidak elok, maka mohon maaf, mata kita tidak akan layak untuk melihatnya. Gak ingin untuk melihat. Melihat hal yang tidak menyenangkan, Anda akan palingkan. Tapi ketika berkurang fungsi takwanya, maaf, ada makanan salah masuk ke dalam mulutnya. Beredar dengan darah. Jadi daging masuk ke mata. Wa ala absarihim ghisyawah. Quran surah kedua ayat ke-7. Di matanya ada penghalang. Memang kelihatan benda-bendanya, tapi fungsinya gak kelihatan. Sudah rabun dia. Yang baik gak kelihatan, yang tidak baik mulai nampak. Mula-mula, maaf, agak lambat dia berpalingnya. Masih dilihat, tapi lambat. Dia berpaling juga, cuman lambat. Kalau yang ada nilai takwa, begitu melihat tidak baik, dia palingkan. Astagfirullah, dia palingkan. Ini ketika takwanya berkurang, karena hal yang salah masuk ke dalam dirinya, agak lambat berpalingnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Paling juga cuma lambat. Yang lebih parah, ketika mata ini terlalu dipaksa untuk melihat yang tidak baik, tidak baik, tidak baik. Seperti halnya hewan sering melihat segalanya yang mau dia lihat. Apa yang terjadi? Ketika Anda merasa seringkali melihat hal yang tidak baik, maka fungsi kebaikannya akan luntur. Tidak bisalah dia melihat yang baik-baik lagi. Begitu keluar dari masjid, Masya Allah. Sendal saya mana ya? Oh ini dia, dipakai aja. Padahal ke masjid, dia gak pakai sandal. Begitu ngambil, ini bukan punya saya. Masya Allah, bukan yang ini. Yang lebih bagus yang itu. Enggak normal. Cek lagi. Kalau cuma melihat segalanya, maaf, jangankan kita, hewan lebih jagoan. Mata antum itu bukan melihat yang tidak baik. Lihat yang baik-baik. Perempuan juga begitu, Bu. Wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihinna. Katakan pada perempuan yang merasa punya iman, hanya melihat yang baik saja. Lisan. Apa fungsi mulut? Bukan. Kalau cuma bicara, beo bisa dilatih. Assalamualaikum, assalamualaikum, bisa. Masya Allah, luar biasa. Maaf, fungsi lisan kita ketika disebutkan itu bersanding dengan iman dulu. Iman, bicara yang baik-baik. Tak mampu, diam. Nabi menyampaikan, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah, iman dulu sebagai bagian dari takwanya. Allah. Falyakul khairan, katakan yang baik, kalau enggak bisa, diam. Enggak ada pilihan ketiga. Jadi kalau Anda bisa berkata yang baik, kenapa Anda memilih kata yang kotor? Kalau cuma yang kotor, banyak yang lainnya. Hewan lebih jagoan, jangan saingan sama hewan. Antum ini manusia, punya sifat kebaikan, melekat kemuliaan pada diri kita. Kenapa memilih yang kotor? Lihat, makanya di Quran ketika disebutkan fungsi lisan, itu larangan-larangan dari yang kotor banyak. Quran surah 49, ayat 11-12. Iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, la yashar qawmun min qawm. Hei orang-orang yang merasa punya iman, hanya untuk yang punya iman, sifat takwa. Jangan gunakan lisan untuk saling mencela. Mencela. Kucing ketemu kucing, mencela. Silakan. Hewan satu ketemu hewan lain, mencela. Antum bukan hewan. Apalagi antum beriman, punya sifat takwa. Jadi ketika lisan Anda digunakan, kata Quran, jangan gunakan untuk mencela yang lainnya. Ketika lisan Anda digunakan untuk mencela orang lain, berkata-kata yang kotor, itu menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam iman yang antum miliki. Maaf, ayat 12-nya. La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan saling gosip, Bu. Gak boleh. Jadi ketika ada seseorang bergosip, saya maaf, Bu ya, saya menyebutkan perempuan. Karena perempuan disebut nisa oleh Al-Quran. Beda apa dengan laki-laki? Kalau laki-laki cuma satu nama. Kalau sendirian dia rajul, Kalau banyak jamak dia rijal. Akar katanya dari kata rajul juga. Dari kata rijlun, sesuatu yang kokoh, kuat, berwibawa, tegas. Jadi kalau ketegasannya sedikit hilang, maka akan berkurang sifat kelaki-lakiannya. Maaf, saya pernah bertemu dengan Ustaz Adi Aksa Daud waktu dikunjungi. Beliau di Tripoli, waktu masih Menpora. Beliau cerita subuh-subuh. Saya ke satu hotel ada acara. Begitu kemudian saya ke toilet, di wastafel saya cuci tangan. Samping saya ada laki-laki badannya kekar. Rambutnya cepak, luar biasa. Tapi gak bisa buka itu keran air. Dia tanya sama saya, mas gimana bukanya? Beliau kan berkumis tuh pada saat itu ya, sampai sekarang. Itu langsung ditinggalin pada saat itu begini, langsung keluar. Berkurang nilai laki-lakiannya. Makanya rijlun, jadi sandaran, topangan, kaki, kuat, kokoh, lebih kuat daripada tangan. Sifat anda jadi gemulai, berkurang nilai laki-lakiannya. Perempuan sendirian marah. Banyakan nisa. Beda. Akar katanya lain. Mar'ah dari kata muru'ah. Punya tiga arti. Satu, yang senang tampil dengan keindahan. Makanya kalau anda melihat istri anda senang dengan keindahan, wajar. Itu fitrah melekat pada perempuan. Begitu anda berangkat, baju agak sedikit lecek misalnya, anda lewat saja. Kata istri anda, pa, ganti. Setrika. Lihat spray tidak bagus, rapikan. Jadi kalau mohon maaf, istri anda tidak senang dengan keindahan, ada yang kurang tepat pada dirinya. Cek. Mau ke taklim aja ganti kan. Wah, bawa baju dua. Yang satu hitam, yang satu biru. Tawarkan pada anda. Pah, bagus yang mana ya? Hitam atau biru? Kata anda, kayaknya hitam deh mah. Ah, kayaknya biru deh. Anda ditawarkan. Anda sudah pilih hitam. Dia punya pilihan sendiri. Masih mending kalau dipakai. Keluar, pakai hijau. Luar biasa. Yang paling indah. Kedua, mohon maaf. Sesuatu yang tampil terhormat, muru'ah. Dan yang ketiga, sensitif yang beda dengan biasanya. Dalam bahasa psikologi, IFN Fuhlung punya nilai rasa yang dalam. Makanya orang Arab punya peribahasa. Al-mar'atu kalmir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Kalau sendirian, cermin. Makanya jangan dilarang kalau dia lekat dengan cermin. Di rumah dandan bercermin. Begitu turun dari mobil, lihat spion lagi. Dan ke masjid, lihat kaca, dandan lagi. Enggak apa, biasa. Tapi lihat ya, ini yang paling dahsyat. Kadang-kadang peribahasa itu punya arti yang dalam. Anda kalau lempar cermin, pecah. Bisa enggak dirangkai lagi? Jangan salah, bisa. Tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Sama dengan kedalaman perasaan sifat perempuan. Kalau dia dilukai, dia bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Kayak cermin. Punya masalah sekarang, rekening listrik 15 tahun yang lalu, masih ingat tuh. Keluar semua. Ya. Itu soal sendirian, tapi kalau banyakan, apa kaitan tadi dengan lisan? Kalau banyakan dia berubah jadi nisa. Nisa itu dari kata nasa, sifat yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Di sependiam-pendiamnya perempuan kalau sendirian, ketemu temannya bisa ngobrol. Di obrolan itu yang kadang-kadang melanggar ketentuan di Quran Surah 4 ayat 34. فَالصَّلِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَافِظَ اللَّهِ. Ciri-ciri perempuan soleha itu taat pada Allah dengan menaati suaminya pada yang baik-baik dan tidak mengumbar aibnya keluar ketika Allah sudah menjaganya. Jadi kalau ada aib di rumah tangga, jangan disebar. Begitu anda sebarkan keluar, terbuka yang salah bukan yang menyebarkan, anda yang keliru. Kata Allah, saya sudah jaga, kenapa kamu buka? Kumpul dengan teman-teman, judulnya ta'lim. Ukhti, apa kabar? Alhamdulillah khair, Masya Allah. Gimana, keluarga sehat? Sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Ih, gak nyangka ya. Nyangka tuh. Begitu bikin status, saya tidak mau seperti si dia. Masya Allah. Luar biasa. Tuh, iman. Ujung kepala sampai ujung kaki. Yang jadi masalah, ketika semua terakumulasi, saya cepat saja, supaya langsung masuk ke sunnahnya. Ketika semua terakumulasi, dan tidak bisa mengendalikan lagi keadaan tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan melebihi hewan. Contoh, tadi saya katakan hewan tahu pasangannya. Coba lihat. Ini sudah ketetapan Allah. Quran surah ke-51 ayat 49. Umin kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semua hal saya ciptakan berpasangan. Supaya manusia sadar hanya Allah yang tidak punya pasangan. Hewan, jantan, pasangannya betina. Tumbuhan, putik, pasangannya benang sari. Siang punya pasangan, malam. Termasuk manusia ketika diciptakan oleh Allah, pasangannya laki-laki, perempuan. Quran surah 49 ayat 13. Ya ayuhan nas, hei semua manusia, nas, semua manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Kami ciptakan kalian pasangannya laki-laki dengan perempuan. Karena itu manusia pertama ketika diciptakan dan dipasangkan, pertama namanya Adam, kedua Hawa. Allah tidak menciptakan Adam dengan Adang, Hawa dengan Siti, tapi Adam dengan Hawa pasangan. Kambing tahu pasangannya, sapi tahu pasangannya, ayam tahu pasangannya. Manusia terkumpul sifat nafsu dalam dirinya bisa mengerjakan perbuatan yang lebih daripada hewan. Yang tadi baru sholat ditinggalkan. Quran terhalang matanya untuk melihat Al-Quran. Yang ini agak susah. Bahkan pasangannya pun tidak bisa diidentifikasi. Saya mau tanya pada Anda, mohon izin Pak Wali dan yang lainnya. Apakah di Padang pernah ditemukan kambing homo? Sapi lesbi? Tidak. Hewan saja tahu pasangannya. Kenapa manusia yang punya nilai takwa tidak tahu pasangannya? Hewan tidak punya akal, tahu apa yang dikerjakan dengan instingnya. Kenapa manusia yang punya akal justru melebihi apa yang pernah dikerjakan oleh hewan? Bahkan ancaman Quran kadang-kadang bagi sebagian orang tidak menyentuh kalbunya. Quran surah ke-7 ayat 179. Lihat, walaqad dzara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal ins. Kami sudah siapkan dengan sempurna neraka jahannam. Sempurna. Kalau sudah sempurna itu, baunya sudah kecium di alam kubur, ditampakkan dari pagi sampai petang. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai 47. An-nar yu'raduna 'alaiha ghudwa wa 'ashiya. Ada orang-orang yang di dalam kuburnya ditampakkan neraka dari pagi sampai petang. Antum hidup, tidur, mimpi buruk. Waktu tidur nih, bangun tidak? Bangun. Gak percaya gini, antum tidur, mimpi. Di mimpi ketemu ada makhluk jubah putih. Kemudian rambutnya panjang, mukanya jelek. Bangun tidak? Bangun. Perasaan gak enak, langsung bangun. Tapi ada orang masuk alam kubur, kan gak bangun lagi. Selama dia tidur di alam kubur, ditampakkan neraka dari pagi sampai petang. Dan dia tidak bisa bangun. Anda bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya suasana itu. Maka diancam oleh Allah, ada neraka jahannam yang baunya nanti tercium sebelum masuk ke dalamnya oleh orang-orang penghuninya. Siapa mereka? Banyak dari jin dan manusia. Tapi maaf, jin biarkan dengan alamnya. Kita dengan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada orang yang maaf, otaknya gak bisa mencerna kebaikan. Akalnya gak berfungsi. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata gak bisa dilihat yang baik-baik. Melihat orang sholat, susah tersentuh. Lihat orang baca Quran, sulit tersentuh. Lihat konser, lihat tiket, lihat macam-macam, dikejar ratusan kilometer, dibeli tiketnya dan luar biasanya, semua kumpul. Walahum adhanun la yasma'una biha. Maaf, punya telinga gak bisa dengar. Quran surah 6 ayat 25, wa fi adhanihim waqra. Masya Allah, adhan gak kedengaran, komat gak kedengaran. Jauh jaraknya ada konser kedengaran, ratusan kilo bisa berangkat. Yang paling hebat, ada orang ini rumahnya. Ini masjid. Jarak rumah ke masjid 1 kilo. Sepeda tidak punya. Motor tidak ada. Mobil belum mimpi. Mimpi pun belum. Bisa jalan dengan kakinya. Bisa masuk ke masjid. Ini orang. Sepeda ada. Mobil ada. Motor ada. Banyak rumah luas. Jarak masjid ke rumah. Masya Allah. Cuma 5 meter. Dan hebatnya. Speaker masjid ke rumahnya begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gak bangun. Maka. Ula'ika kal'an'ami balhum adhal. Mereka seperti binatang bahkan lebih daripada itu.